sehingga dia mampu dalam ujian tersebut suatu jalan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah, kesabaran ini merupakan pelita bagi hati, pelita bagi jalan seseorang, pelita bagi amal seseorang. Setiap kali seseorang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berjalan di atas jalan kesabaran, maka Allah Subhanahu akan memberikan pelita kepada dirinya, akan menemani kalbunya, akan menemani jalannya, dan akan membimbing setiap daripada tindakan-tindakannya. Itu semua apabila seseorang bisa diberi ujian oleh Allah SWT, dia mampu untuk bersabar. Kalau seperti ini nanti Allah, demikian makna dari kata sabar dan yang dimaksud oleh An-Nawawi rahimahullah taala dimaksudkan dalam hal ini. Kemudian kita bahas hadis ini secara lebih mendalam terkait dengan makna-makna perkata yang memiliki kandungan yang cukup luas makna-maknanya. Yang pertama adalah Al-Tuhu Syakulina. Al-Tuhu Syakulina, bahwa kesucian itu setengah daripada keimanan. Kenapa demikian? Karena keimanan sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, al-iman tahriyatun wa tahriyat. Iman itu ada padanya pengkosongan dan pengisian. Apa maksudnya? Iman itu dibutuhkan padanya untuk pengkosongan dan pengisian. Tahriyat namanya adalah pengkosongan, mengkosongkan daripada berbagai macam mengkosongkan daripada syirik, mengkosongkan daripada akidah-akidah menyimpang, mengkosongkan dirinya daripada berbagai macam keyakinan-keyakinan sesat. Dalam etiqat dalam hatinya, dan mengkosongkan dari berbagai macam perilaku-perilaku yang akan mengkotori daripada imannya, mengkosongkan dirinya dari berbagai macam perkara-perkara yang tidak dituntutkan oleh agama, mengkosongkan dari berbagai macam pengajaran-pengajaran, dosa-dosa, kepastian-kepastian, dan seterusnya. Ini tahliyah. Kemudian yang kedua adalah tahliyah, menghiasinya, mengisinya dengan berbagai macam amalan-amalan, mengisi hatinya dengan tauhid, keyakinannya dengan aqidah shalihah, aqidah yang benar, aqidah yang lurus, mengisi lisannya dengan senantiasa menjaga lisan, mengucapkan ucapan-ucapan thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, dan seterusnya, dan mengisi daripada amal perbuatannya, menghiasinya dengan ujian kepada Allah fa'adah topa'an dan sahasal yang tidak terdapat pada ujian-ujian yang lain. Karena Rasulullah menerangkan kalimat dari tadi, alhamdulillah, di saat kita mengawalkan kita, dipahami mana dan tanggungannya, diyakini dalam hatinya, maka akan bernilai sangat tinggi, insyaAllah berapa akan memenuhi daripada timbangan kebaikan nama seseorang pada hari ini. Kenapa baginya kita mengatakan bukti dalam kalimat alhamdulillah ujian yang sempurna atau Allah SWT, ujian akan kesempurnaan Allah SWT dan ujian daripada ekor seorang atas kekurangan dirinya bahwa dirinya adalah lemah, dirinya adalah sesuatu yang tidak memiliki daya yang upaya, dan Allah SWT yang pantas satu-satunya dan yang dipuji. Dan kalimat alhamdulillah adalah alif lam mim alhamdulillah alif lam mim di dalam faedah bahasa Arab tersebut lil istighfar yang maknanya adalah tercakup padanya seluruh macam jenis ujian. Seseorang yang teruji itu imma dia mengetahui sesuatu yang dia puji tersebut, ya, keutamaan-keutamaannya sehingga dia puji. Adapun alhamdulillah itu adalah ujian secara Allah, yang artinya seseorang puji Allah SWT bahwa Allah maha daya dan segala ujiannya milik Allah SWT. Meskipun dia sebagian dari perkara yang terpuji pada Allah, mungkin dia tidak mengetahui yang puji Allah SWT. Maha kuasa, maha puji, maha sempurna dan maha daya yang hanya ada pada Allah SWT. Tidak ada pada selain ini. Pujian yang dengan ujian masyarakat mengharuskan hak uluhiyah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itu kalimat alhamdulillah itu memenuhi daripada timbangan. Kemudian kalimat berikutnya wa subhanallah walhamdulillah. Kalau tadi hanya kalimat alhamdulillah semata, maka berikutnya di sini digabungkan antara kalimat subhanallah walhamdulillah. Kalau digabungkan dengan subhanallah yang artinya adalah nama suci oleh Allah, ya, masih dari segala sesuatu yang akan mengurangi kesempurnaan, masih dari segala yang akan. Kemudian alhamdulillah adalah dari bagi Allah pujian akan kesempurnaan segala tindakan-tindakan dari Allah, segala perbuatan dari Allah, dari Allah semuanya Engkau Maha Sempurna. Sehingga dengan ini bertakut padanya dalam kalimat subhanallah walhamdulillah, tertakut padanya persucian Allah SWT dari segala kekurangan, ya, dan penetapan kepada Allah segala sifat-sifat kesempurnaan. Saya ulangi di sini kandungan daripada kalimat yang kita ucapkan dengan lisan kita dengan sangat ringan, sangat mudah. Subhanallah, kalimat subhanallah itu artinya maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Suci dari apa? Dari segala air dan perbuatan, segalanya, segala sesuatu yang berubah air dan perbuatan tidak bisa disebabkan oleh Allah SWT. Sehingga kita menyatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu artinya kita mensucikan Allah dari segala macam kekurangan-kekurangan. Bisa dipahami dari sini, Allah SWT menyatakan la ta'udhu husinatu wa la nawtu, tidak akan pernah tidur, tidak tersentuh oleh rasa takut dan tidak akan pernah tidur selamanya. melahirkan tidak dilahirkan. Ini Allah SWT yang jadi berbicara. Walaupun dari dari sekarang Allah, maka itu semua kematian terbiadakan. Walillahi asma'ul husna. dalam firman-Nya Allah Taala, Allah bersucikan dari berbagai macam aib dan kekurangan. Allah menyatakan bahwa kita lima kalau bagi Allah perusahaan yang tinggi, maka tidak boleh dinisbatkan kepada Allah sesuatu yang rendah. Kemudian Allah Taala menetapkan baginya segala sifat kesempurnaan. Allah menyatakan bahwa lillahi asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang terpuji, dan seluruh nama Allah itu terkandung padanya sifatnya, sifat kesempurnaan. Beda antara nama manusia dengan nama Allah, meskipun namanya katakanlah sama. Manusia ada yang namanya Karim, Allah juga Al-Karim. Manusia ada yang namanya Aziz, Allah juga Al-Aziz. Ya. Manusia ada yang namanya Ali, Allah adalah Al-Ali. Nama sama, tetapi hakikatnya berbeda. Nama manusia tidak menunjukkan akan kesempurnaan sifatnya. Sedangkan Allah dalam Al-Quran setiap nama mengandung kesempurnaan daripada sifat yang ditunjukkan pada nama tersebut. Kalau Allah menyebut dirinya sebagai Al-Karim, Maha Mulia, maka demikian Allah Subhanahu wa Taala Maha Sempurna dan Kemuliaan. Al-Hayyu Maha Hidup, demikian Allah Subhanahu wa Taala dalam kehidupannya. Al-Alim Maha Mengetahui, demikian Allah Subhanahu wa Taala mengetahui segala sesuatu di alam semesta, baik kecil maupun besar. Dalam satu waktu Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan tidak hanya yang tampak, segala sesuatu yang tampak dan tidak tampak dalam satu waktu. Tidak ada yang mengetahui yang tidak ada Allah Subhanahu wa Taala. Dalam satu waktu Allah mengetahui setiap berpikir hati hamba-Nya. Berpikir hati bagaimana? Tidak ada bisa boleh. Kenapa Allah SWT? Itulah Allah SWT. Kesempurnaan daripada ini Al-Alim Al-Khabir, Al-Alim Al-Kabir, Al-Aziz Al-Hadid, Al-Kabir Al-Mut'ar. Seluruh daripada tersebut terkandung padanya sifat-sifat kesempurnaan. Kesempurnaan dari segala sisi, baik dari sisi akal hukum-hukumnya ataupun dari sisi perbuatan-perbuatan orang sebagainya. Allah menyatakan alaihissallahu akal min hatihi, bukankah Allah SWT zat yang maha bijaksana, yang paling bijaksana dalam segala perkara, dalam hukum-hukum yang ditetapkannya. Allah menyatakan alaikum nabiyya iya buruh bahwa asalamu alaikum mayamu minum. Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yatim, dan seterusnya. Itulah makna daripada kalimat subhanallah walhamdulillah. Kemudian terkait dengan alhamdulillah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Taala di saat beliau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati beliau. Jadi ini disenangkan bagi kita. Di saat kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati kita, yang membahagiakan diri kita, ucapkanlah alhamdulillah. Dan lebih lengkap daripada kalimat alhamdulillah adalah dengan kalimat alhamdulillah billadzi bi ni'matihi khatimu shalihat. Itu kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sesempurna segala kebaikan. Alhamdulillah billadzi bi ni'matihi khatimu shalihat. Adapun kalau beliau selalu menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak menyenangkan hati beliau, beliau menyatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala hal. Kalau kita diuji dengan rasa sakit, bisa kita mengucapkan alhamdulillah? Sakit. Bagaimana keadaan Allah alhamdulillah sakit? Ya. Tetapi kalimat yang keluar adalah alhamdulillah ala kulli hal. Tetap ucapan alhamdulillah disertakan. Dan terakhir adalah yang mampu yang tertinggi daripada asobah, ya, lebih daripada sekedar asobah. Di saat diberi musibah, dia justru bersyukur, memuji Allah SWT. Ya, asobah. Kemudian apa yang berikutnya setelah asobah? Asyukur, ya kan? Aridon, asobah, aridon, dan asyukur. Ada apa ada manusia di uji oleh Allah SWT? Yang pertama, dia takut, dia tidak terima ujian tersebut. Yang kedua, dia bersabar. Yang ketiga, dia ridho. Yang keempat, ya ini pentingnya, dia bersyukur. Dan itu makomnya Rasulullah SAW. Dalam keadaan apapun, ditimpa musibah apapun ucapan beliau di saat tidak suka pada suatu tersebut, alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Apapun keadaan. Bahkan mendapatkan berita kematian seorang saudara, kerabatnya, anaknya, atau istrinya, atau orang-orang, dia bersabar, alhamdulillah, alhamdulillah. Hati dalam keadaan bersedih, mata belum menangis, tetapi bisa dengan sampai keluar kalimat-kalimat dan akan membawa kepada semua kasih. Keluar kalimat alhamdulillah, alhamdulillah. Ada kalimat biasa diucapkan oleh orang-orang yang ini ucapan tidak ada sandaran dari Rasulullah SAW, meskipun menyatakan kalimat alhamdulillah. Tetapi kalimatnya kalau dilihat dari mananya terkandung pada sesuatu yang kurang, dan itu ditambih diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi alhamdulillah dari lahir ma'alamahu siwa setelah hati, maka tidak salah, artinya tidak salah. Ya, alhamdulillah dari lahir ma'alamahu siwa, segala puji bagi Allah yang tidaklah dipuji atas sesuatu yang dipuji kecuali Allah. Nah, kalimat ini, ya, segala puji bagi Allah yang tidaklah dipuji pada perkara yang dipuji kecuali Allah. Maksudnya betul memang Allah tak dipuji walaupun beberapa perkara yang kita tidak sukai. Tetapi kalimat ini yang pertama tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Yang Rasulullah lakukan adalah segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Yang kedua, kalimat Allah makruh ini menunjukkan bahwa dirinya itu tidak suka pada apa yang dia dipuji. Segala puji bagi Allah yang tidaklah dipuji pada perkara yang dipuji, berarti dia tak keadaan itu membenci perkara tersebut. Ya. Dengan ini, Asy'ari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini menyatakan bahwa ucapan ini menunjukkan akan kurangnya rasa sadar pada pengucapnya, atau minimalnya dia tidak mendapatkan kesadaran secara penuh, sehingga dia menyebut bahwa apa yang dialaminya sebagai sesuatu yang dia benci, alam akuhi, sesuatu yang benci, dia tidak suka pada rasa. Maka sepatutnya untuk menyampaikan atau mengungkapkan kalimat syukur dia ataupun kalimat-kalimat yang keluar dari lisan dia dengan sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah segala keadaan. Ya, tentunya kalau orang dikatakan nama orang terkena musibah tentunya tidak suka. Orang terkena musibah tentunya dia dalam keadaan tidak senang dengan musibah tersebut, sudah sepantasnya. Maka betul lima bahwa seorang saat diuji dengan ujian tentu di dalam hatinya ada ketidaksukaan, kebencian, dan itu adalah manusiawi. Ya, akan tetapi jangan kau sampaikan hal tersebut, jangan kau sampaikan dalam konteks kau sedang memuji Allah. Kalimat kau ini alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kenapa kau kaitkan dengan al-makruh, sesuatu yang kamu puji? Jangan. Kita harus menjaga adab di saat kita menyampaikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di saat kita sedang memuji. Puji Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, atas segala. Kalau sini berimani orang Usahanya bagi siapa? Bagi pelakunya tentunya. Bagi pelakunya. Bagi orang yang menjalankan sholat. Pada apa? Cahaya tersebut. Pada hatinya. Pada wajahnya. Ya. Pada jalan hidupnya akan diterang oleh sholatnya. Sholat itu adalah cahaya. Menerangi jalan hidupnya. Menerangi wajahnya. Menerangi hatinya. Beda antara orang yang senantiasa dalam setiap sehari 5 kali paling tidak tersentuh oleh orang itu yang menjalankan sholat. Wajahnya akan berseri. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang mereka tidak pernah tersentuh oleh itu. Walaupun pada tingkatnya mungkin dia tampan atau cantik, tetapi berbeda. Ya. Kalau orang tidak tahu, orang tidak tahu. Tapi yang jelas, ini adalah sesuatu yang bisa di dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang melihat wajah-wajah orang-orang yang takwa akan berjalan. Ada cahaya, cahaya yang bisa terlihat oleh orang-orang yang baik. Demikian pula orang-orang yang berwajah yang mulai, ya Allah jadikan cahaya pada permukaan, pada wajah tampak berkilau di pagi hari. Dan hatta seorang anak-anak yang hampir semalam suntuk dia ibadah sholat, maka di pagi harinya dia dalam keadaan segar. Dia dalam keadaan segar. Apakah dia baru jam 12 malam, kemudian dia ibadah sholat, maka di subuh hari pagi hari dia tidak akan kemudian lalu. Kalau ibadahnya benar, ya, kalau dia munajatnya kepada Allah benar, ada ihsan pada dirinya, dia merasakan keimanan dalam ibadahnya, maka hal tersebut akan membawa kepada semangat kekuatan dalam menjalani kehidupan dia. Jadi cahaya penyinar, sehingga orang-orang zaman dulu para sahabat mereka begitu sangat asyik dengan kehidupan malam mereka dengan ibadah. Tetapi di siang hari mereka dalui, dalui. Mereka tetap semangat. Ini bedanya dengan kita. Kita kalau sudah diantar kok sampai setengah malam begini, setengah jam begitu saja dan kita luar biasa beratnya. Ya, selamat malam ngajar pagi dari awal untuk bisa tidur pagi. Mantuk luar biasa ada pertahanan. Ini tentunya sesuai dengan adat masing-masing kita dalam sholat kita. Sholat akan bisa menemani wajah seseorang, hati seseorang, jalan hidup seseorang, dan bahkan nanti di saat dia mati akan menjadi penerang, sinar, cahaya dalam kuburannya. Yang akan menyinari kuburan adalah sholat-sholat kita. Maka perbaiki sholat-sholat. Kemudian lebih-lebih lagi nanti kepada masyarakat, kepada masyarakat. Maka orang yang paling bercahaya wajahnya nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang sempurna sholat. Tapi sholat, sholat di waktunya sempurna, tidak ada yang longgar sama sekali. Dilaksanakan pada waktunya senantiasa. Tapi demikian orang bisa menjaganya, maka dia akan paling untung antara layar wajahnya di hari yang nanti bercahaya-cahaya bulan puasa. Dan kemudian kalau kita lakukan keadaan-keadaan di hari yang iman dan Allah berwafat selama 50 tahun, Allah tidak akan kegelapan di seluruh daripada alam semesta. Pada ini di seluruh pada asal-pada dan masing-masing orang berjalan dengan cahaya. Orang-orang munafik mereka tidak punya cahaya. Unduruna apa istimewiku dalam ini orang munafik. Tunggu kami, ya. Tunggu kami. Jangan tinggalkan kami. Kami ini ikut mendapatkan cahaya di tengah kalian. Mereka kehidupan dunianya mereka, ya. Mereka bersama orang-orang yang beriman, ya. Bersama dengan orang-orang yang beriman mendapatkan kemaslahatan dari kemaslahatan orang-orang yang beriman. Mereka mendapatkan kiblatan. Walaupun ini bukan bagian orang beriman, tapi tetap kebersamaan yang mendapatkan sedikit manfaat, tapi di akhirat kalau itu letaknya di jempol kakinya begitu, seperti titik kadang hidup kadang mati, kadang hidup kadang mati, itu mudah mati. Jalan satunya titik ini menjadi tidak berani jalan cepat, karena bulat, betul-betul bulat. Dan dengan itulah masing-masing akan melewati syo'ah. Syo'ah adab dengan syah wahad insya'i ibadah yang penting dari rambut dan lebih tajam dari mereka. Masing-masing harus melewati dengan cahaya, cahaya ini para Allah SWT. Para Allah SWT.